Mitra Bisnis, polemik penentuan upah minimum untuk tahun depan sudah dimulai. Pemerintah ingin membatasi kenaikan upah maksimal 20%, sedangkan pengusaha ingin naik berdasarkan inflasi ditambah sekian persen. Namun, buruh meminta naik 50%. Kalau melihat permintaan buruh seperti ini tahun demi tahun, bukan tidak mungkin semangat pengusaha akan kendor di dalam pengembangan bisnisnya, di samping juga aturan perburuhan yang dinilai kurang berimbang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda melihat peliknya masalah penentuan upah yang setiap tahun sangat merepotkan ini? Pertama adalah diformulasikan untuk jangka panjang. Kita tidak boleh berpikir dalam hal ini jangka pendek, karena ini menyangkut hidup banyak, hajat hidup banyak orang yang khususnya para pencari kerja yang kalau mikirin yang bekerja sekarang tentu kita nggak ada habisnya. Tapi kita harus memikirkan angkatan kerja yang baru yang tumbuh setiap tahunnya hampir 1.600.000 orang. Kalau tidak dipikirkan oleh kita-kita yang masih hidup sekarang ini, yang masih berkuasa sekarang ini, maka kita telah menyengsarakan orang banyak. Jadi untuk itu memformulasikannya harus lebih bijak dan lebih auditable. Ya, misalnya formulanya kita lihat lah, bandingkan dengan negara-negara lain, bagaimana negara lain memformulasikan UMK. Baik di China, di Jepang, di mana, di Eropa sekalipun, kita harus ada semacam pembandingnya. Sehingga kenaikan yang semena-mena seperti ini ya nggak bisa gitu. Karena kan ini upah minimum ini kan upah yang di bawah, ya, yang jaring pengaman, bukan upah yang sebenarnya. Tegas-tegasan lah, inflasi plus berapa, katakanlah inflasi dan indeks kebutuhan yang mereka punya sekarang ini berapa, KHL-nya katanya. Kan dihitung, karena KHL ini kan berdasarkan inflasi yang terjadi, sudah pasti. Jadi KHL-nya dihitung dulu, kebutuhannya yang 60 komponen ini, itu sudah KHL-nya udah dapat 100%. Nah, kita mau nilainya upah minimum kan yang namanya juga minim. Ya, artinya hanya jaring pengaman untuk orang yang lajang, 0 per tahun pengalaman. Jadi ya, itu merupakan jaring pengaman. Hanya batas bawah saja. Kenapa harus batas bawah, harusnya diributin menurut saya. Itu batas bawah itu adalah, batasnya adalah inflasi tiap tahun. Itu adalah batas bawah. Lalu bagaimana merespon tuntutan buruh saat ini Pak, yang meminta kenaikan 50% untuk tahun depan? Ya tidak bisa sekarang, kalau buruh itu sektor apa dulu? Yang kerja di Indonesia kan bukan sektor otomotif semua. Apa bisa digeneralisir? Jadi nggak bisa. Upah itu adalah kebijakan bipartit antara company to company. Karena tiap-tiap perusahaan berbeda. Perusahaan mobil dengan perusahaan kain berbeda. Perusahaan kain dengan perusahaan comro juga berbeda. Ya, orang usaha kecil harus sama dengan perusahaan baja. Itu kan berarti tidak fair kita terhadap perlakuan pemberi kerja ya. Jadi kita harus berusaha memberikan iklim yang fair terhadap kedua belah pihak. Lalu Pak, jika dilihat saat ini banyak pengusaha yang pesimis terkait UMP, terutama untuk tahun depan. Apalagi tahun depan bertepatan dengan tahun pemilu. Ya pasti pesimis karena memang tahun politik. Kalau tahun politik semua berkepentingan. Saya melihat misalnya di satu pilkada yang akan pilkada, bupatinya atau incumbent berkuar-kuar ingin meningkatkan upah buruh sampai 200%. Ada lagi satu daerah sudah mendesak bupati dan bupatinya neken meminta kenaikan 50% distempel sama Dandim dan Polres. Apa-apaan ini? Kok mengikut sertakan Polres dan Dandim soal upah? Karena emangnya mereka yang bayar apa kita yang bayar? Pak, kalau soal neken mas saya juga gampang, tapi soal bayarnya siapa yang mau bayar? Kan yang mau bayar pengusahanya. Jadi kalau yang nekennya pengusaha baru legal. Kalau yang nekennya balik kota sekalipun nggak dianggap sama kita. Apa yang akan dilakukan pengusaha Pak melihat kondisi ini ke depannya? Ya tiarap dulu lah kita. Ngapain juga harus berdebat omong kosong yang tidak ada juntrungannya, yang memikirkan hanya 4% daripada yang bekerja. Kita harus memikirkan kepada lapangan kerja yang tidak tersedia bagi mereka-mereka yang tidak bekerja. Karena yang tidak bekerja jumlahnya lebih banyak daripada yang kerja. Jadi kita konsentrasi memikirkan bagaimana membuka lapangan kerja bagi yang tidak kerja. Bukan konsentrasi urusan-urusan yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja itu urusan bipartit lah ya. Karena yang berada bekerja itu cuma 4% dari seluruh angkatan kerja. Jadi yang protes-protes itu 4%, tapi yang silent majority, yang tidak pernah tersentuh, banyak sekali. Misalnya buruh tani, siapa yang menentukan UMK-nya? Sedangkan itu lapangan kerja 70% daripada lapangan kerja Indonesia di pertanian. Mereka tidak pernah tersentuh. Jadi yang protes-protes ini berada di pihak mana, gitu kan? Apakah dia menutup matanya? Artinya di sini adalah lapangan kerja yang harus dibuat lebih banyak. Karena pemerintah gagal membuka lapangan kerja karena terlalu banyak membuat perizinan hingga ratusan macam perizinan, ya. Jadi investor nggak kunjung masuk karena perizinannya terlalu bertele-tele, perpajakannya bertele-tele, semuanya serba bertele-tele. Yang harusnya Indonesia tumbuh double digit, tetap single digit. Gitu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.